Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على نبيك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين وسلِّم تسليمًا مزيدًا أما بعد عاشر المسلمين والمسلمات Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wasaya fil Kitabi was Sunnah. Kita telah masuk pada pembahasan wasiat untuk memberikan hak kepada para sahabat. Sini yang pertama yaitu Fadlu Abi Bakrin. Pembahasan tentang keutamaan sahabat Abu Bakar. Mungkin banyak dari kita yang tidak tahu nama Abu Bakar. Beliau adalah Abdullah ibn Utsman At-Taimi. Bapaknya namanya Abu Quhafa. Namanya adalah Utsman. Sahabat Abu Bakrin memiliki sekian banyak keistimewaan. Karena memang perjuangan beliau untuk Islam lahir batin. Harta, jiwa, raga, semuanya dikorbankan untuk Islam. Sehingga beliau menduduki peringkat pertama di tengah-tengah umat ini setelah Rasulullah alaihi salatu wasalam dari sisi keutamaan. Hal itu sudah tersiar di zaman sahabat dan bahkan ketika Nabi masih hidup. Di mana ketika Nabi masih hidup pun para sahabat membicarakan bahwa orang yang paling afdol, orang yang paling mulia di tengah-tengah mereka adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Nabi dengar dan Nabi tidak mengingkari. Dan tentu hanya orang-orang yang mulialah yang tahu tentang kemuliaan orang yang mulia. Penting untuk kita dalami tentang keutamaan Abu Bakar serta jasa-jasanya. Karena muncul di tengah-tengah umat ini kelompok yang justru mengubur jasa-jasa Abu Bakar. Ada di tengah-tengah umat justru kelompok yang mereka bukannya memberikan loyalitas dan kecintaan, bahkan menegakkan atau mengobarkan api permusuhan terhadap Abu Bakar. Maka dalam rangka qaul haq wa ibtalul batil, dalam rangka menampilkan yang hak dan meruntuhkan yang batil, maka ahlu sunnah wal jamaah dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, mereka menampilkan hakikat dari perkara. Khusus di sini terkait dengan Abu Bakar, beliau dengan setumpuk keutamaan yang beliau miliki, dan kita setelah mengetahui dan membacanya, maka akan lunturlah apa yang dihembus-hembuskan oleh orang-orang Syiah Rafidhah tentang kejelekan-kejelekan Abu Bakar. Oh, itu adalah isu yang tidak ada landasannya. Karena memang orang kalau muncul dari kebencian apapun, apapun kan jelek. Berita apapun yang miring terkait dengan orang yang dibenci akan dijadikan sebagai pegangan. Meskipun berita tadi ya tidak valid. Sebutkan di sini. Qala al-mu'allifu habidahullahu ta'ala. Famiman basyarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Wa dzakara manaqibahum wa fadailahum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara orang yang Nabi alaihi salatu wasallam kabarkan dia akan masuk ke dalam surga, dan Nabi menyebutkan keutamaannya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Afdalul ummati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paling afdalnya umat setelah Rasul alaihi salatu wasallam. Paling utamanya umat paling utamanya muslim di tengah-tengah umat ini setelah Rasul alaihi salatu wasallam bi ijma'i sahabati jami'an, dengan kesepakatan seluruh sahabat. Yaqulul Imam al-Bukhari fi sahihihi, berkata Imam al-Bukhari dalam sahihnya, babun fadlu Abi Bakrin ba'da Nabi alaihi salatu wasallam. Bab tentang keutamaan Abu Bakar setelah Nabi alaihi salatu wasallam. Fayarwi bi isnadihi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Imam al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar mengatakan, kunna nukhayyiru bainan nas fi zamani Nabi alaihi salatu wasalam aina qul fulanun khair min fulan akhirih wa nukhayyiru Abu Bakrin thumma Umar ibn al-Khattab ثم عثمان ابن عفان رضي الله عنهم. Kata sahabat Ibnu Umar, dahulu kami ya para sahabat menilai fulan lebih baik dari fulan atau fulan lebih afdal dari fulan di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kami menilai orang yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum. Zat At-Tabarani fi riwayatin, Imam At-Tabarani memberi tambahan riwayat, fayasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika fala yunkirhu. Rasul mendengarkan ucapan para sahabat bahwa Abu Bakar orang yang paling mulia, kemudian Umar, kemudian Utsman. Nabi dengar ucapan itu dan Nabi tidak mengingkari. Artinya kalau ucapan para sahabat tadi salah atau keliru, tentu Nabi akan mengingkari. Nah, kaidah syariat mengatakan la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh seorang mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendengar para sahabat mereka mengatakan orang yang paling mulia di tengah kami adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan Nabi tidak mengingkari, bukti bahwa ini adalah iqrar, penetapan dari Nabi, bahwa memang seperti itu. Kalau ucapan itu keliru, ucapan sahabat tidak benar, tentu Nabi akan menegur, akan meluruskan. Namun yang ada, Nabi mendiamkan, bukti bahwa itu benar. Wa naqala Ibnu Hajar 'anil Imam Syafi'i rahimallahu taala. Al-Imam Ibn Hajar menukil dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ucapan Al-Imam Syafi'i, وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ أَتْبَعُهُمْ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ بِبَكْرٍ ثُمَّ عُمَرٍ ثُمَّ عُثْمَانٍ ثُمَّ عَلِي. Para sahabat serta pengikut-pengikut mereka telah sepakat tentang keutamaan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang sudah kita sebutkan bahwa kita berkewajiban untuk mencintai para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Setelah kita mencintai Allah dan Rasulnya. Dan tentunya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim mereka orang yang paling wajib untuk kita cintai setelah Allah dan Rasulnya. Dan mereka pun dari sisi keutamaan tidak sama. Meskipun mereka terkumpul pada keutamaan yang umum, yaitu semua adalah sahabat Nabi. Namun person-personnya, individu-individunya, dari sisi keutamaan berbeda-beda. Sesuai dengan perjuangan yang mereka suguhkan untuk Islam dan kaum muslimin. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau memiliki jasa besar dalam Islam ini. Baik ketika Rasul masih hidup ataupun ketika Rasul sudah meninggal dan beliau menjadi khalifah. Di antara keutamaan sahabat Abu Bakar, jasa Abu Bakar, harta yang beliau miliki, beliau gunakan untuk kebaikan. Membeli para budak sahaya yang waktu itu masuk Islam, yang mereka disiksa oleh tuannya. Jadi di awal-awal ya Rasul berdakwah, orang-orang yang menyambut ajakan beliau itu bermacam-macam. Ada yang dari kalangan laki-laki, dari kalangan wanita, ada dari anak-anak dan orang tua, ada dari orang bangsawan, bahkan ada dari budak sahaya. Mereka semuanya mendapati ujian yang berat di awal-awal masuk Islam, terlebih para budak sahaya. Para budak saya waktu itu masuk Islam dan mereka menjadi sasaran empuk dari tuannya untuk disiksa. Ini dibeli oleh Abu Bakar. Dibeli kemudian diberdekakan. Ini adalah harta yang diberkahi. Demikian pula ketika Nabi alaihi salatu wasalam hijrah. Siapa yang membekali Nabi, baik itu bekal berupa makanan atau kendaraan, bahkan membayar penunjuk jalan. Abu Bakar semuanya membayarnya. Ya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak ada harta yang paling bermanfaat bagi Nabi, harta manapun lebih dari hartanya Abu Bakar. Ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Tidak ada harta manapun yang lebih manfaat bagiku lebih dari manfaatnya harta Abu Bakar. Nanti akan kita sebutkan beberapa contoh pengorbanan Abu Bakar dengan hartanya, belum juga dengan nyawanya. Menemani Nabi ketika hijrahnya Nabi itu bukan perkara yang ringan. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam waktu itu menghadapi ancaman pembunuhan. Menemani orang yang dikejar-kejar oleh musuh yang hendak dibunuh, ya berarti sama saja menanggung resiko yang besar. Namun sahabat Abu Bakar siap dengan resiko yang ada. Dia tidak ingin Rasul berangkat hijrah sendiri. Tidak tahu nasibnya bagaimana di jalan. Abu Bakar pun siap untuk menemani Nabi. Dan inilah teman yang setia. teman kamu yang sesungguhnya artinya setia, bukan teman ketika kamu lapang, bukan ketika kamu senang. Namun di saat kamu susah, di saat kamu sulit, dia siap untuk ya ikut beserta Anda, berarti ini teman yang tulus. Kalau ada teman dekat dengan kamu ketika kamu sehat, ketika sakit jauh, itu bukan teman. Kalau ada teman ketika kamu lapang, ya ketika kamu lapang, ya dia dekat dengan kamu ketika kamu susah, dia jauh dari kamu, ini bukan teman. Jadi teman yang dia sahabat pena adalah teman yang siap untuk menemani temannya dalam suka dan duka, dalam kondisi susah dan kondisi senang. Sebutkan di sini. Kama rawi al-Bukhari fi fadli Abi Bakrin qala an-nabi alaihi salatu wassalam min hadis Ibnu Abbas. Bagaimana al-Imam al-Bukhari meriwayatkan tentang keutamaan sahabat Abu Bakar. Al-Bukhari meriwayatkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Walau kuntum muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin. Walakin akhi wa sahibi. Seandainya aku menjadikan seorang sebagai khalil, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tetapi ia adalah saudaraku dan temanku. Khalil adalah derajat cinta yang paling tinggi. Cinta itu punya tingkatan. Mahabbah itu masih di bawahnya khullah. Tingkatan khullah ini tingkatan cinta yang tertinggi, sudah mendarah daging sudah. Sehingga dari manusia ini yang mendapat predikat sebagai khalilullah hanya dua orang saja. Yang mendapat predikat sebagai kekasih Allah itu hanya dua saja, khalilullah yaitu Nabi alaihi salatu wasalam dan Ibrahim alaihi salatu wasalam. Seorang yang ketika kecintaannya kepada Allah mendarah daging, dia akan siap untuk mengorbankan apapun, walaupun itu berat sekali. Ibrahim alaihi salatu wassalam, dalam keadaan beliau sudah tua, dan istrinya pun sudah nenek-nenek. Sudah dalam keadaan tua, Allah karunia anak, nama Ismail. Ketika Ismail tumbuh dewasa, Allah SWT memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kalau bukan kecintaan kepada Allah yang mendarah daging, tentu berat, ya kan? Sekali. Namun, Ibrahim alaihissalatu wassalam kan memang mencapai derajat cinta yang tertinggi, yaitu khullah. Ibrahim pun dengan hati yang longgar melaksanakan perintah Allah SWT tersebut. Ibrahim pun mengajak anaknya Ismail untuk melaksanakan. Ibrahim mengatakan, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Seperti apa pendapatmu? Ismail pun mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan. Ayah akan dapatkan aku insyaAllah orang yang bersabar. Jadi derajat khulul ini derajat yang paling tinggi. Yang hanya dicapai oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi mengatakan, seandainya aku menjadikan seorang sebagai khalil, saya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tadi sudah kita sebutkan, khalil ini teman atau khullah, paling tingginya derajat cinta. Cinta yang sudah mendarah daging. Akan tapi Abu Bakar adalah akhi wa sahibi, saudaraku dan temanku. Cukup. Seorang ketika dikatakan menjadi sahabat Nabi itu luar biasa. Sebuah predikat yang tidak didapatkan oleh kebanyakan orang. Fi riwayatin walakin ukhuwatul Islam afdal. Sebut dalam satu riwayat, akan tetapi persaudaraan Islam lebih utama. Ayyuhal qari al-karim, wahai pembaca yang budiman. Ya man yuhibbu al-adla wa yaqulul haq. Wahai orang yang mencintai keadilan dan dan mengatakan yang hak dan menyukai ucapan yang hak. Wa ya'rifu li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqahum. Wahai orang yang tahu terhadap haknya para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Inna Aba Bakrin radhiyallahu anhu awalal ahrar Islaman. Ini butuh dicatat bahwa Abu Bakar adalah orang merdeka yang pertama yang masuk Islam. Abu Bakar adalah orang yang merdeka yang pertama yang masuk Islam. Wa qad rawal Bukhari an Ammar qala. Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Ammar bin Yasir. Dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamma mahu illa khamsatu abud wa mar'atani wa Abu Bakrin. Aku melihat Rasul alaihi salatu wasalam dan tidak ada waktu itu bersama Nabi kecuali ada 5 budak, 2 wanita dan Abu Bakar. Artinya 5 budak yang mereka masuk Islam. Jadi waktu itu kebanyakan yang masuk Islam itu justru dari kalangan budak. Kalau ada yang mengatakan kenapa ya orang yang dia itu status sosialnya biasa saja bahkan rendah, terkadang lebih mudah menerima al-haq daripada orang yang status sosialnya tinggi. Jawabannya, tapi memang itu adalah ketentuan memang dari masa lalu sampai ya, terus nanti yang memiliki apa, kebanyakan pengikut al-haq itu orang-orang du'afa, para orang lemah. Karena kebanyakan orang-orang yang mereka memiliki status sosial yang tinggi, memiliki sifat gengsi yang lebih. Seadanya Fir'aun itu orang yang buta, orang yang pincang, orang yang kere, yang gak akan mungkin mengatakan ana rabbukumul a'la. Tidak akan mungkin mengatakan sayalah Rabb kalian yang paling tinggi. Tidak akan mungkin menentang Nabi Musa sampai segitunya. Kalau Raja Namrud, dia orang yang kere. Tidak akan mungkin dia mengatakan di hadapan Ibrahim, anna uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Namun karena memang ya, kekuasaan yang dimiliki, harta yang dipunyai, terkadang menjadikan orang itu punya sikap melampaui batas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana la yadghu ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu sangat melampaui batas. Kenapa kok sampai seorang itu melampaui batas? An ra'ahu istaghna. Karena dia melihat, memandang dirinya itu serba cukup. Memandang dirinya serba apa? Iya. Korun termasuk kaumnya Nabi Musa, bukan kaumnya Fir'aun. Namun kenapa Korun tidak mengikuti Nabi Musa, padahal dia Bani Israel, bukan termasuk orang Kipti? Karena Korun diberi harta yang melimpah. Mungkin dalam benaknya, sebagaimana Musa punya pengikut dengan wahyunya, saya pun bisa punya pengikut dengan hartanya. Dan sejarah telah membuktikan bahwa pengganjal-pengganjal dakwah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu adalah al-mala. Ini pelajaran berharga dari sejarah. Bahwa pengganjal-pengganjal dakwah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu adalah para pembesar, para tokoh. Dan kadang mereka sebenarnya orang yang tahu bahwa alul haq itu di atas hak. Namun karena kepentingan mereka khawatir terganggu dengan alul haq ini, atau pengikut mereka jadi berkurang dengan adanya al-haq ini. Fir'aun Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum dulman wa uluwa. Fir'aun dan pasukannya itu mengingkari mukjizat dan ayat-ayat yang Allah turunkan dan Musa. Padahal hati kecil mereka meyakini benarnya itu. Benar. Namun karena mereka ingin dulman wa uluwa, ingin berbuat zalim dan ingin merasa yang paling di atas, sehingga mengingkari. Hati kecilnya meyakini, bayangkan. Allah mengatakan wastaiqanatha anfusuhum. Bal hati kecil mereka apa meyakini benarnya itu mukjizat Nabi Musa. Benarnya ayat-ayat yang dibawa Nabi Musa. Namun karena ada faktor zulman wa uduwa. Faktor ingin berbuat zalim dan ingin selalu yang di atas. Ini pelajaran. Siapapun orang yang tidak memiliki sikap tawadu, selalu ingin di atas, dia akan menolak al-haq. Mau tidak mau. Walaupun dia tahu bahwa yang hak itu gamblang, benar. Cuma karena dia itu zulman wa uluwa. Ingin berbuat zalim dan ingin selalu yang ya di atas. Allahul musta'an. Jadi barakallahu fikum. Umar bin Yasir ketika bercerita seperti itu, karena dia termasuk minas sabiqin al-awwalin. Orang yang awal-awal masuk Islam dan merasakan getir dan pahitnya perjuangan. Hanya mengatakan amanna billah. Kami beriman kepada Allah, mereka menghadapi ya, penyiksaan. Seolah-olah mereka melakukan kejahatan yang tak terampuni. Ibunya Ahmad bin Yasir, yang bernama Sumayyah, adalah wanita pertama yang mati syahid. Wanita pertama yang mati syahid di tengah-tengah umat ini, ditombak oleh Abu Jahal. Tidak ada salah, tidak ada dosa, kecuali karena mereka mengatakan ya, dua kalimat syahadat. Ketika Abu Bakar melihat Rasul alaihi salatu wasallam waktu itu siksa disakiti oleh kaum musyrikin, Abu Bakar pun datang pada mereka seraya mengatakan, ataqtuduna rajulan ayakula rabbiyallah. Apakah kalian akan membunuh seorang karena gara-gara dia mengatakan Rabbku adalah Allah? Apa salahnya Muhammad ini kok kalian ingin membunuhnya? Apa gara-gara dia mengatakan Rabbi Allah kemudian kalian bunuh? Bagi kaum musyrikin, ya, menyelisih adat istiadat mereka dan menyelisih berhala mereka adalah kejahatan yang tak terampuni. Ammar bin Yasir dan keluarganya merasakan penyiksaan yang luar biasa. Waktu itu Rasulullah SAW sedang lewat. Waktu itu beliau melihat keluarga Ammar bin Yasir sedang disiksa oleh kaum musyrikin. Waktu itu belum ada perintah untuk melakukan jihad, untuk melakukan serangan terhadap kaum musyrikin. Belum ada perintah untuk jihad, karena muslimin masih sedikit. Posisi muslimin itu masih di Mekah. Rasulullah SAW, meskipun tidak bisa membela secara fisik, Rasul membesarkan hati mereka. Rasul mengatakan, sabron ala Yasir, fa inna mawa'idakum al-jannah. Sabarlah kalian, wahai keluarga Yasir, janji kalian adalah surga. Mungkin ini bisa kita ambil faedah juga. Di saat kita mengetahui saudara-saudara kita sedang berjibaku, letih berjibaku untuk memperjuangkan al-haq, tidaknya kita membesarkan hati mereka. Kita tidak bisa membantu secara fisik, tidak bisa membantu secara apa, harta misalnya, tapi apa kita tidak bisa mendoakan mereka? Apa kita tidak bisa ya, menjadikan hati mereka kokoh di atas al-haq ini? Sabron ala Yasir, fa inna mawa'idakum al-jannah, kata Nabi. Sabarlah kalian, wahai keluarga Yasir, janji kalian adalah surga. Wa inna Abu Bakrin radhiyallahu anhu awwala man amana bin nabi alaihi salatu wasalam minar rijal. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam dari lelaki. Sudah saya sebutkan bahwa masuk Islam waktu itu menghadapi risiko yang sangat berat. Orang yang beriman waktu itu berarti dia siap untuk menanggung risiko yang berat. Berbeda dengan ketika sudah berhijrah ke Madinah. Sehingga ulama mengatakan sejarah adanya kemunafikan itu setelah hijrah ke Madinah. Karena di Mekah enggak ada kemunafikan. Karena orang yang masuk Islam itu betul-betul memang ingin Islam karena resiko yang akan dihadapi berat sekali. Adapun ketika sudah hijrah di Madinah, mayoritas orang Madinah masuk Islam, sanalah muncul orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Karena mereka khawatir nasib mereka seperti kaum musyrikin dalam perang Badar. Adapun orang yang masuk Islam di Mekah waktu itu ya betul-betul ya betul-betul memang masuk Islam bukan karena pura-pura. Nah, mereka yakin risiko yang akan dihadapi waktu itu ketika masuk Islam. Dengan kita mengetahui seperti ini barakallahu fikum, tidaknya ada dua hal yang kita petik. Yang pertama, kita mengenal betapa besarnya jasa pendahulu kita dalam memperjuangkan Islam. Yang kedua, kita menjaga Islam yang Allah berikan kepada kita ini karena ternyata diperjuangkan ya oleh para pendahulu kita sampai titik darah penghabisan. Kalau bukan satu yang hak, kalau bukan satu yang benar, enggak akan mungkin pendahulu kita sampai ya gitunya mereka ya mengorbankan harta nyawa. Namun karena mereka meyakini bahwa Islam ini adalah hak, apapun mereka korbankan. Wa warafiquhu wa mu'nisu fil hijrah. Abu Bakar adalah rekannya Nabi atau yang menemani Nabi dan menenteramkan Nabi dalam hijrah. Ini juga perjuangan atau pengorbanan yang luar biasa. Menemani Nabi dalam keadaan beliau dikejar-kejar mau dibunuh. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib siap untuk tidur di atas ranjangnya Nabi di malam ya beliau hijrah, di mana rumah beliau dikepung oleh kaum musyrikin. Ali bin Abi Thalib ya bahasa kasar kita mungkin siap untuk jadi tumbal. Ali bin Abi Thalib tidur di atas ranjang Nabi menggunakan selimut Nabi dalam keadaan waktu itu rumah beliau dikepung oleh kaum musyrik. Ini pengorbanan Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Abu Bakar menemani Nabi dalam hijrahnya. Dan ketika Nabi alaihi salatu wasallam bisa keluar dari kepungan kaum musyrikin, Rasul alaihi salatu wasallam bersembunyi di gua. Abu Bakar, siapa yang mempersiapkan bekalnya? Abu Bakar dan keluarganya. Asma bint Abi Bakrin ya dan keluarganya Abu Bakar mempersiapkan kebutuhannya selama 3 hari di gua. Dan gua yang Nabi dan Abu Bakar bersembunyi, kali ini hijrah dari Mekah ke Madinah, kan berarti dari selatan ke utara. Nabi malah ke selatan. Nabi malah ke arah selatan, bukan ke arah utara. Karena yang namanya perang itu adalah siasat. Namanya perang itu apa? Ya siasat. Coba kalau Nabi mungkin langsung berangkat, ya, langsung ke Madinah mungkin kejar, mungkin bisa ketangkap. Namun beliau malah arah selatan dan menginap sampai 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena umumnya orang ketika mencari orang 3 hari gak ketemu, biasanya mentalnya sudah apa? Sudah down misalnya. Mencari orang 3 hari gak ketemu ya sudah. Mes ya kan? Dalam keadaan waktu itu mereka semuanya berusaha untuk mendapat hadiah dari sayembara besar. Barang siapa yang bisa mendatangkan Muhammad baik hidup atau mati, dapat sekian dari onta. Semuanya terhiur. Orang-orang yang ahli memainkan senjata dan ahli naik kuda, mereka terus mencari-cari di mana keberadaan Nabi. Karena apa? Kalau bisa mendapatkan Muhammad baik hidup atau mati, ya akan dapat sekian onta, artinya akan menjadi kaya mendadak. Selama 3 hari, ya, menginap di goa, keluarga Abu Bakar lah yang mencukupi kebutuhannya. Masa itu keluar, melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Waktu itu melalui jalur yang tidak biasa dilalui. Jalur tepi pantai. Bakar waktu itu menyewa seorang bernama Abdullah bin Uraiqit, orang yang navigator, penunjuk jalan untuk menunjukkan sampai ke Madinah. Abdullah bin Uraiqit disebutkan dia orang kafir, tapi dia profesional. Orang kafir tapi apa? Dia profesional. Dia tidak tergiur dengan apa? Seimbara besar tadi. Padahal kalau dia tergiur, sudah. Dia dapat sekian onta jadi orang kaya mendadak. Tapi dia seorang profesional. Artinya, sesuai dengan profesinya, ya, karena seorang kalau ya dia itu melampaui dari profesinya, habis di situ. Misalnya kalau ada perampok, dia membunuh, biasanya disitulah berhentinya dia. Apa? Kalau ada perampok sama membunuh, berarti di situ dia apa namanya selesai. Sehingga Abdullah bin Uraiqit, meskipun dia tahu besarnya sayembara yang dia akan dia dapatkan, dia tidak mau, tidak tergiur. Nah, dia seorang yang profesional. Tengah jalan ketika Abu Bakar, Rasulullah Abdullah bin Uraiqit lewat, ternyata ada orang kenal dengan Abu Bakar. Kata orang yang kenal tadi, Abu Bakar siapa? Kau bersama siapa? Nah, ini posisinya seperti perang, orang harus bisa menyembunyikan rahasia. Nah, hal-hal yang memang ya sifatnya keamanan yang harus terjaga tidak boleh dibongkar. Abu Bakar mengatakan, hada hadin yahdini tariq. Hada hadin yahdini tariq. Ini adalah penunjuk jalan saya. Abu Bakar menunjuk pada Rasul. Orang tadi enggak kenal kalau ini Nabi. Kenalnya Abu Bakar. Ketika ditanya, Abu Bakar siapa ini? Kata Abu Bakar, ini adalah penunjuk jalan saya. Benar, Abu Bakar tidak salah. Penunjuk jalan menuju akhirat kan? Rasul kan penunjuk jalan ya kan? Seperti itu. Seandainya pun kondisi terpaksa boleh berbohong. Daripada seorang itu ya terkena madarat. Misalnya kalau ada seorang muslim kejar-kejar oleh musuh, kemudian orang muslim tadi bersembunyi di rumah kamu. Musuh orang yang zalim tadi mengejar-ngejar sampai rumah kamu, menanyakan, ada gak fulan di rumah kamu? Kamu kalau bohong boleh. Kamu kata, oh gak ada. Orang yang kamu cari gak ada di rumah saya. Itu boleh. Demi menyelamatkan nyawa apa? Seorang muslim. Ya. Dalam kondisi seperti ini, bohong boleh. Sebagaimana bangke pun menjadi boleh di saat darurat tidak ada apa? Makanan. Namun ulama mengatakan, seandainya dia ya, menggunakan tauriyah, menggunakan bahasa yang terkesan berbeda dengan apa yang difahami, maka lebih baik. Misalnya ada orang muslim, orang baik dikejar-kejar oleh orang zalim yang hendak mencelakakannya, kemudian dia masuk ke rumah kamu bersembunyi. Orang zalim tadi mengejar-ngejar sampai rumah kamu. Dia menanyakan, ada gak fulan di rumah kamu? Kita katakan, orang yang kamu kejar tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Orang taunya kan tidak ada di sini, tidak ada di rumah. Dan yang dia maksud tidak ada di sini, memang tidak ada di telapak tangan. Itu lebih bagus. Itu namanya apa? Tauriyah. Namanya tauriyah. Jadi Abu Bakar ketika ditanya oleh orang yang dia kenal, bahwa siapa orang yang bersama kamu? Abu Bakar mengatakan, hada hadin yahdini tariq. Ini adalah penunjuk jalan saya. Benar, Abu Bakar tidak dusta. Rasul alaihi assalatu wassalam penunjuk jalannya Bakar kepada ya akhirat, kepada surga Allah SWT. Jadi dalam kondisi seperti itu betul-betul penuh kerahasiaan, karena ini perjalanan yang paling menegangkan. Abu Bakar menemani orang yang menjadi target pembunuhan. Jangan sampai kemudian ada sesuatu yang menimpa Nabi, lalu nanti apa kata manusia? Berarti Abu Bakar tidak bisa melindungi, Abu Bakar tidak bisa apa namanya, ya memberikan ya pelindungan dan sebagainya. Jelek nama dia. Abu Bakar dia bisa merahasiakan sesuatu yang memang butuh dirahasiakan. Wasani isnaini idhuma fil ghor. Dan beliau adalah orang yang kedua ketika Nabi dan Abu Bakar berada di goa. Tersebutkan dalam Al-Quran. Mereka bersembunyi di goa. Allah dia mengatakan. Allah dia mengatakan. Bukankah orang yang dibunuh oleh kaum musyrikin dalam memperjuangkan agama, dia mati syahid? Kalau mati syahid, kenapa kau harus sembunyi-sembunyi segala? Keluar saja jalan dengan telanjang dada, nanti dibunuh kan mati syahid. Jawabannya Anda keliru. Yang namanya perang itu bukan untuk mati, tapi perang adalah li'i'la'i kalimatillah. Kalau ada orang perang ingin cari mati, berarti keliru niatannya. Rasulullah SAW mengatakan, mangqatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar agama Allah itu yang mulia, itulah yang dinamakan fisabilillah. Rasul bukan tidak tahu keutamaan orang yang mati syahid. Jadi Rasul ketika beliau menaklukkan kota Mekah, belum memakai mikfar, topi baja. Beliau memakai topi baja karena ini kepala kan anggota tubuh yang paling rawan. Kalau terkena senjata, mengerikan. Ya? Meskipun beliau adalah orang yang tawakal, tentu tawakal itu ada upaya. Jangan kemudian seperti orang yang konyol yang mengatakan, mati syahid kan utama. Anda gak ngerti. Perang itu bukan untuk mati. Perang itu untuk i'la'u, i'la' kalimatillah. Memuliakan agama Allah. Membela agama Allah. Rasul ketika memasuki kota Mekah, dalam peristiwa Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah, beliau memakai mihfar. Lebih baca untuk melindungi kepala beliau dari serangan-serangan apa? Senjata lawan. Apa kemudian ini bukan tawakal? Apa kemudian Nabi gak kemudian syahid? Dan ini tawakal. Cuma tadi perang itu adalah ila kalimatillah. Afdalul ummati wa khairuha. Seutama-utama umat ini dan sebaik-baik umat ini. Itu bakal. Syahidah ma'an Nabi alaihi salatu wassalam al-masyahid kulliha. Kullaha. Boleh ikut perang bersama Nabi alaihi salatu wassalam semua peperangan. Jadi semua peperangan yang dipimpin Nabi, Abu Bakar tidak pernah. Tadi sudah kita katakan, teman yang setia. Bukan teman yang ketika kita lapang, kemudian dia dekat dengan kita. Bukan teman yang ketika kita senang, dekat dengan kita. Namun di saat saat mencekam, di saat-saat susah, dia senantiasa bersama kita, itulah teman kita. Peperangan yang dipimpin oleh Nabi, Abu Bakar tidak pernah absen. Abu Bakar selalu ya, mengikuti Nabi, ikut serta bersama Nabi, alaihi salatu wassalam. Wahtamala fi sabilillahi syada'id. Dan beliau pun menanggung derita di jalan Allah, hal-hal yang sulit. Abu Bakar meskipun dia berangkat dari keluarga bangsawan, dia pun tidak lepas dari disakiti dan disiksa oleh kaum musyrikin. Kalau Abu Bakar dari keluarga bangsawan saja tidak luput daripada penyiksaan oleh kaum musyrikin, apalagi semisal Bilal bin Rabah, Qubbah bin Arad, para sahabat yang lemah. Bahkan disebutkan ketika Abu Bakar ya, beliau masuk Islam, lalu dipukuli oleh kaum musyrikin, siksa. Dalam keadaan beliau sedang dipukuli, dari kejauhan datang orang yang gagah ganteng. Dalam Abu Bakar, wah ini orang yang akan menyelamatkan saya dari orang-orang yang sedang mukuli saya ini. Karena gagah ganteng, ya kan? Wah subhanallah, karena kondisi dia sedang dipukuli kan gak jelas siapa yang datang. Kata Abu Lahab, orangnya gagah ganteng. Ketika sudah dekat dengan Abu Bakar, ternyata dia menonjok lebih keras daripada yang lainnya. Memukul Abu Bakar lebih keras daripada yang, artinya Abu Bakar yang itu, beliau termasuk orang terpandang bangsawan itu pun mendapatkan perlakuan yang bengis dari kaum musyrikin, apalagi para sahabat yang lemah, apalagi budak sahaya. Wa badalal mal wa nafsa, dan beliau mengorbankan harta dan nyawanya. Anda kalau baca ayat-ayat jihad, mayoritas ayat-ayat jihad itu didahului berjihad dengan harta, kemudian dengan apa? Dengan nyawa, harta dulu. Ya, wa jahadu bi amwalihim usihim. Mayoritas ayat-ayat jihad itu diawali berjihad dengan harta, lalu dengan apa? Abu Bakar dua-duanya. Ya hartanya, ya jiwanya. Di nusrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manasyiril Islam. Dalam membela Rasulullah dan menebarkan Islam. Sampai ayah Abu Bakar waktu itu menegur Abu Bakar. Harta kamu, kenapa kamu belanjakan untuk yang seperti itu? Untuk apa namanya? Membeli orang-orang lemah. Ayahnya waktu itu masih kafir. Ingin menganggap hartanya sia-sia sekali kok untuk yang beli orang-orang seperti itu. Dia tidak tahu. Ini adalah perjuangan luar biasa bahkan untuk menyelamatkan mereka-mereka yang beriman ini. Kalau mereka sudah kebeli dan menjadi orang merdeka kan, andai kata disiksa tidak sama dengan ketika masih budak kan, statusnya sudah merdeka. Bahkan disebutkan sampai ayahnya Abu Bakar yang bernama Abu Quhafa, ya, ketika tahu bahwa Abu Bakar berhijrah dan Abu Bakar itu banyak keluarkan hartanya. Nah, waktu itu buta kan, Abu Kahfa itu banyak bakar buta. Dia tanya kepada cucu-cucunya, Abu Bakar itu meninggalkan apa untuk kamu? Anak-anaknya Abu Bakar waktu itu mengambil kantong diisi apa batu. Kemudian dibawa, baik kakek, ini, meninggalkan ini. Kakeknya, banyak masih tinggalannya. Nah buta kan, nggak ngerti kalau itu kantong isinya batu. Berarti masih apa? Banyak tinggalannya. Intinya, ini adalah contoh bagi kita bahwa Abu Bakar orang yang diberi oleh Allah harta, namun hartanya dipakai untuk kebaikan. Ini hartanya diberkahi yang seperti ini. Ini hartanya diberkahi. Sementara banyak dari kaum muslimin, orang yang diberi luasan harta, berat untuk kemudian apa? Membelanjakan hartanya. Abu Bakar enggak harta saja, nyawa. Jadi baru harta saja untuk pembangunan masjid, untuk misalnya ya pembebasan lahan, untuk misalnya tarbiyah dan dakwah itu saja susah untuk menyisakan. Abu Bakar enggak seperti itu. Ini yang kita inginkan dari ketika kita mengetahui sejarah para pendahulu kita, bahwa ya, pendahulu kita itu bukan hanya harta yang mereka keluarkan, dan harta pun enggak sedikit, banyak yang mereka keluarkan. Bahkan nyawa pun mereka korbankan demi Islam. Orang seperti ini yang sejarahnya senantiasa terkenang. Orang seperti ini yang namanya harum. Adapun orang yang melewati dunia ini, dia tidak memiliki jasa untuk Islam dan muslimin. Dia tidak ada andil apapun untuk Islam dan muslimin. Dalam keadaan dia itu mampu, entah nostalgia apa yang akan dia miliki kalau seperti itu. Nostalgia apa yang akan dia ingat-ingat nanti ketika dia ya melewati hidup ini dalam keadaan tidak ada ya harta yang dia curahkan untuk Islam, tidak ada tenaga yang ia korban untuk Islam, tidak ada pikiran yang dia curahkan untuk Islam. Rawal Imam Ahmad fi Fadail Ash-Shahabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Fabaka Abu Bakrin wa qala, wa hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Fadail Ash-Shahabah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasul alaihi salatu wasalam, tidaklah ada harta manapun yang bermanfaat bagi saya lebih dari bermanfaatnya sahabat Abu Bakar, hartanya Abu Bakar. Bahkan mendengar seperti itu bukan sombong. Bahkan mendengar seperti itu bahkan menangis. Abu Bakar mengatakan, wahai Rasul, harta saya dan harta saya tidaklah kecuali untuk kamu, wahai Rasul. Artinya Abu Bakar ya memang sudah mewakafkan dirinya dan hartanya untuk membela Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ketika beliau mendengarkan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku lebih dari harta Abu Bakar, bukannya Abu Bakar sombong, Abu Bakar malah menangis. Rasul, ya, saya dan harta saya memang saya wakafkan untuk membela kamu. Ini sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan masih banyak lagi terkait dengan jasa-jasa Abu Bakar untuk Islam dan Muslimin. Insyaallah kita akan lanjutkan di sela-sela ya kajian kita kelanjutan terkait dengan ini pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Soab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.